وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، دلوقتي كان إن شاء الله تفسير سورة النبأ. Kita masuk pada ayat yang ke-12. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa banayna fawqakum sab'an shidadan wa ja'alna sirajan wa hajan. Yang artinya demi kami membangunkan, kami membangun di atas kalian 7 lapis langit yang begitu kokohnya. Kata mu'alif di sini, hafizahumullah, wa banayna fawqakum sab'a samawatin madinatin bina, dan kami telah membangun di atas kalian 7 lapis langit yang kokoh bangunannya, yang kuat bangunannya, muhkamatul khalqi, dan sangat kokoh penciptaannya. La sudu alaiha wa la futur, yang tidak ada kelemahannya dan tidak ada cacatnya. Wa ja'alna syamsa sirajan wa qadan dhia, kemudian di langit juga kami jadikan adanya matahari yang menerangi, yang menyinari, yang begitu terang cahayanya, dan ini merupakan tanda keagungan Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, tatkala langit Allah Azza wa Jalla menciptakannya dalam kondisi yang sangat kokoh, sebuah bangunan 7 lapis yang sudah berlalu di pelajaran kitab Tauhid, antara langit satu dan langit berikutnya itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Hal ini menunjukkan betapa besarnya langit yang 7 lapis tersebut bersama segala isinya. Dan itu merupakan tanda dari keagungan Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Demikian juga matahari dengan berbagai macam manfaatnya buat kita, yang menyinari, menjadikan kita semuanya bisa mendapatkan kehangatan di siang hari, dan juga tanam-tanaman akan bisa tumbuh dengan cahayanya tersebut, dan juga manfaat-manfaat yang lainnya yang sudah diketahui oleh umat manusia, itu semuanya merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla yang sangat-sangat luar biasa kepada hamba-hambanya. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjad, dan kemudian Allah menurunkan dari atas awan ma'an sajjad, air yang sangat berlimpah, air hujan. Ayat wa anzalna minas sahabil mumtirati, kami turunkan dari awan yang mengandung air tersebut, ma'an munsubba bikathrati, air yang tercurah sangat-sangat banyak. Masya Allah, ini di antara tanda keagungan Allah Azza wa Jalla yang berikutnya. Ketika awan yang terlihat, kalau kita lagi naik pesawat misalkan, terlihat itu seperti benda yang lembut, yang halus. Tapi ternyata di sana mengandung air yang jumlahnya sangat-sangat banyak. Ya. Air yang kemudian akan bisa mendatangkan manfaat kepada kita semuanya, para hamba. Apa manfaatnya? Dikatakan, لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّ وَنَبَاتَ, kata Allah Azza wa Jalla, agar kami menumbuhkan dengan air tersebut biji-bijian dan juga tanaman-tanaman. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّ مِمَّا يَقْتَاتُ بِهِ النَّاسِ, Allah menurunkan, kami turunkan, atau kami keluarkan dengan air tersebut, biji-bijian yang dipakai untuk makanan pokok manusia. Di tempat kita ada beras, ya. Di sebagian umat manusia ada gandum, ya. Ada jagung dan yang lain sebagainya, atau tanaman makanan pokok yang lainnya. Itu semuanya adalah Allah Azza wa Jalla yang menumbuhkan, yang mengeluarkan dengan air hujan tersebut. Wahasya'isu mimma ta'kuluhu dawab. Demikian juga rumput-rumput yang dimakan oleh hewan ternak. Itu semuanya juga bahagian daripada karunia Allah Azza wa Jalla. Wabasatin multafatan ba'duha ba'd litasya'uba aqsaniha. Litasya'ubi aqsaniha. Demikian juga kebun-kebun dengan diturunkan air hujan tersebut, kebun-kebun dalam keadaan begitu lebatnya karena saling bercabang dari ranting-rantingnya, menunjukkan kesuburan tatkala kebun-kebun tersebut disiram dengan air hujan dari Allah SWT. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara tanda keagungan Allah Azza wa Jalla yang berikutnya. Ya, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang sangat-sangat lebat. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang permasalahan yang besar yang disebutkan di dalam surat An-Naba ini, yaitu perkara terkait hari kiamat. Inna yaumal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan Allah Azza wa Jalla itu sudah ditetapkan waktunya. Inna yaumal fasli bainal khalqi wa huwa yaumul qiyamah. Sesungguhnya hari yang akan diputuskan di antara para makhluk, yaitu hari kiamat, kana waqtan wa mi'adan. Dan itu adalah waktu yang sudah dijanjikan, sudah ditetapkan, lil awalin wal akhirin, bagi orang-orang generasi dahulu ataupun generasi belakangan, termasuk keimanan kepada atau rukun iman di dalam Islam adalah beriman dengan hari kiamat. Dan di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan lafaz inna, sesungguhnya, bahwasannya betul-betul hari kiamat itu pasti dan pasti akan terjadi dan waktunya sudah ditetapkan. Hanya saja kita semuanya tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Cuma kita beriman akan datangnya hari kiamat tersebut. Dan tidak perlu kita kemudian bertanya-tanya kapan datangnya hari kiamat. Inna sa'ata la'atiyatun la rayba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, tiada keraguan padanya. Pernah ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalik bertanya kepada orang tadi, "Mata sta'itu?" Ya Allah, apa yang kamu persiapkan untuknya? Ketika ditanya kapan datang hari kiamat, beliau alaihi salatu wassalam tidak menjawab datangnya adalah waktunya sekian-sekian. Karena memang beliau enggak tahu. Rasulullah SAW enggak tahu kapan datangnya hari kiamat. Tapi beliau menjelaskan kepada orang ini perkara yang jauh lebih penting daripada itu. Yaitu apa? Apa yang kamu telah persiapkan untuk hari kiamat. Karena hari kiamat pasti akan datang. Ya. Sehingga perkara yang lebih penting daripada itu adalah untuk kita mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Kemudian, di antara kejadian yang ada di hari kiamat adalah seperti disebutkan di sini, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaitu pada hari ditiupkan sangkakala. Yauma yunfakhu al-malak fil qarni. Ya, ini di hari tersebut malaikat itu meniup al-qarn. Al-qarn secara bahasa tanduk. Ya, tapi yang dimaksud di sini adalah ya sesuatu yang ditiup yang begitu besarnya sampai seluruh manusia dalam keadaan apa? Mati semuanya. Idzan bil ba'si sebagai pengumuman akan hari kebangkitan. Ya, jadi di sana ada dua kali tiupan. Tiupan yang pertama, ya, wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ditiupkanlah sangkakala, kemudian matilah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Semua makhluk Allah Azza wa Jalla mati. Ya. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tiupan yang kedua, summa nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkanlah yang keduanya, maka mereka secara spontan langsung bangkit. Ya. Mereka berdiri bangkit dari kematian-kematian mereka untuk melihat keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fata'tuna afwaja. Kemudian mereka pun setelah dibangkitkan, mereka dalam keadaan mendatangi Allah Azza wa Jalla bergelombang, bergolongan. Ta'tuna umaman. Setiap umat datang bersama ya pimpinannya. Kullu ummatin ma'iman. Kalau kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan menghadap Allah Azza wa Jalla. Ya, umat terdahulu demikian juga. Setiap umat dibangkitkan bersama pemimpin-pemimpinnya. Tayyib. Wa futihat as-sama'u fa kanat abwaba. Setelah itu pintu-pintu langit dalam keadaan terbuka. Fa kanat dhat abwabin katsiratin, dan langit itu memiliki pintu-pintu yang banyak. Linuzulil malaikati, untuk turun para malaikat. Jadi setelah kejadian hari kebangkitan, manusia semuanya dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pintu-pintu langit dibuka dan turunlah para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Ya, untuk apa? Menjalankan tugas berikutnya, memutuskan perkara di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasuyiratil jibalu fakanat saroba, dan gunung-gunung akan diperjalankan. Gunung-gunung menjadi seperti fata morgana. Ya, ayatnu sifatil jibalu ba'da subutiha. Gunung-gunung yang dulunya kokoh, gunung-gunung yang begitu kuat menghunjam ke dalam bumi, yang disebutkan kemarin sebagai apa? Pasak-pasak. Tiba-tiba gunungnya tercabut dari akarnya, kemudian gunungnya dalam keadaan berjalan. Ya, dalam ayat yang lainnya apa? Seperti bulu yang berterbangan. Baik. Kemudian fakanat kasarobi, gunungnya menjadi seperti foto morgana. Manusia semuanya dalam keadaan terbelalak melihat kejadian yang luar biasa tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahmatullah. Ini diantara beberapa perkara-perkara yang Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam surat An-Naba ini terkait dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi di hari kiamat yang pasti dan pasti akan kita saksikan bersama. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa bisa mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nabiyyuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa sallam.